الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، فلنذكر مستجيب لتفسير سوره الغاشيه، dan kita telah sampai pada ayat yang ketujuh di mana Allah Tabaraka Ta'ala menjelaskan sebagian dari jenis siksaan yang dirasakan oleh ahli nar, orang-orang yang mereka lelah dalam beramal dalam kehidupan dunia namun ternyata amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga mereka dilemparkan ke dalam neraka yang disebutkan minuman-minuman yang sangat panas yang tidaklah memberikan kelezatan atau menghilangkan dahaga seseorang. Demikian pula makanannya, dari makanan yang disebut bariyah, asal dari kata bariyah sebagaimana yang kita sebutkan dalam merupakan jenis tumbuhan yang berduri yang tumbuh. Nah, buah ini yang dikenal dengan nama sidrit, ya, apabila dia mengering, ya, itu tidak akan didekati sedikit pun, bahkan hewan apapun tidak ada yang mau mendekatinya dan mau makannya. Jadi kata beliau, ini syarhu fa'am wa akhbatu, seburuk-buruk dan sejelek-jelek makanan. Dan tentu di dalam neraka hakikat dari abdari tidak sama dengan abdari yang ada di dunia, sebagaimana disebutkan berbeda antara kondisi dan hakikat yang ada di akhirat dengan kondisi dan hakikat yang ada di dunia. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kelompok yang kedua dan menjelaskan sebagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wujuhu yawma idhin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa aqwamun mawdu'ah wa namaliku masfufah wa zarariyyu mabthuthah. Maka pada ayat-ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keadaan ahlul haqq. Wujuhun yawma idzin na'imah. Disebutkan dalam tafsir ay wujuhul mu'minin yawma al-qiyamati. Zatu ni'matin. Wajah-wajah kaum mu'minin. Wujuhun ay wujuhul mu'minin. Wajah-wajah kaum mu'minin. Yawma idzin ay yawmal qiyamah, pada hari kiamat. Na'imah ay zatu ni'mah, penuh dengan kenikmatan. Wajah mereka wajah-wajah yang cerah, yang ceria, wajah-wajah yang bersinar, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang merasakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ya gundah gulana, ya, tidak ada lagi perasaan lelah, tidak ada. Yang ada adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Wujuhu yawmin na'imah lisa'iha radiyah. Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan kenikmatan itu? Lisa'iha ay lisa'iha fid dunia wa sa'iha amaliha. Lisa'iha karena apa yang telah mereka usahakan, apa yang mereka amalkan di dunia, dalam kehidupan dunia, bita'ati, dengan ketaatan-ketaatan. Radiyatun fil akhirah, wajah-wajah yang ridha dengan kehidupan akhirah, karena apa yang mereka amalkan dari ketaatan. sehingga mereka ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dalam kehidupan akhirat. Ya. Karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kenikmatan yang tidak ada kesulitan setelahnya. Ya, siapa yang tidak merasakan senang dan gembira dengan itu? Nah, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka radhiyah. Jelas mereka adalah orang-orang yang ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah terus memberikan kenikmatan. Mereka sudah merasa cukup, diberikan lagi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka kenikmatan yang tertinggi. Kenikmatan yang terbesar, yaitu mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di dalam al-jannah. Nah, ini kenikmatan yang terbesar. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, dalam kehidupan dunia saja ya kawan, kalau seorang ada yang datang kepadanya lalu mengatakan kepadanya, saya sedang mempersiapkan untuk kamu rumah 2 tingkat besarnya 10x10 kuadrat, tapi karena keberhasilan kamu ya, dalam ilmu tertentu misalnya, oh, luar biasa senangnya dia, luar biasa bangganya dia. Ini hadiah yang diberikan kepada dia dalam kehidupan dunia. Soal merasakan luar biasa nikmatnya. Bagaimana dalam kehidupan akhirat? Kehidupan akhirat mendapatkan bayit bil jannah. Yang tidak ada kesulitan, tidak ada lagi hal-hal yang dapat menyebabkan dia merasakan berbagai macam kesusahan. Tidak, nikmat setelah itu. Tentu saja seorang riba, radhiya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lalu apa pemberian Allah Azza wa Jalla? Fi jannatin 'aliyah. Ay fi jannatin rafi'atil makan wal makanah. Mereka ditempatkan ke dalam al-jannah yang tempatnya tinggi dan kedudukannya tinggi. Al-makanah manzilah. Ini juga menunjukkan bahwa al-jannah itu di atas. Ya, al-jannah di atas. Apa yang disifatkan dengan sifat al-ulu rafi'. Di jannatin 'aliyah. Di dalam al-jannah yang tinggi. Nah, semakin tinggi tingkatan al-jannah, maka semakin mulia kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang. Ya. Semakin tinggi tempatnya, semakin tinggi pula kedudukannya. Makanya surga yang tertinggi itu apa? Al-Firdaus. Nah, la tasma'u fiha laghiyan, la tasma'u fiha kalimata lagwin wahidah. Engkau tidak akan mendengarkan sedikit pun satu kata yang sia-sia di dalamnya. Nah, mengapa demikian? Mereka tersibukkan dengan zikrullah azza wa jalla. Jadi tidak ada ucapan yang sia-sia. Apa yang mereka ucapkan itu salam, keselamatan, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah, dan mereka bertasbih itu bukan kulbah, bukan beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Beda dengan di dunia. Ya. Beda dengan di dunia. Seorang bertasbih, tahmid dan seterusnya itu adalah sesuatu yang dibebankan kepada seorang hamba. Tapi di dalam al-jannah, seorang bertasbih itu seperti butuhnya seorang pada nafas. Jadi jalan dengan sendirinya. Di dalam al-jannah itu tidak ada lagu, tidak ada kesia-siaan, tidak ada kata-kata yang melalaikan, sama sekali tidak ada. Jadi mereka al-jawam bidikrillah azza wa jalla, terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud la tasma'u fiha la ghayya. Kalau Allah Azza Jalla berfirman fiha 'ainun jariyah, di dalam al-jannah itu terdapat 'ain, mata air jariyah yang terus mengalir. Ai fiha 'ainun tatadaffaqu miyahuha, di dalamnya terdapat mata air yang airnya itu berpencar, mengalir dengan derasnya. Kata dasok, sesuatu yang deras mengalir air-airnya itu. Tajri min tahtiha al-anhar, dia tinggal di sebuah bangunan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya di dalam al-jannah. Di bawahnya itu yang mengalir sungai. Coba bandingkan saja dengan kehidupan dunia. Antum membayangkan ada sebuah rumah di sekelilingnya ditumbuhi dengan berbagai macam pepohonan yang hijau. Di sana ada tumbuh-tumbuhan, ada apelnya, ada duriannya, ada nangkanya, ada rambutannya, ada cempedaknya, ada semua, ada semua. Kapan butuh tinggal potong dulu sudah makan. Di bawahnya sungai. Wah, luar biasa. Kalau ada kehidupan seperti ini, enggak mau keluar sudah dari daerah. Ini emang. Iya. Nikmatnya seorang memandang sesuatu yang hijau, iya, sambil melihat ke sungai yang mengalir. Wah, luar biasa nikmatnya. Ini di dunia. Kadang-kadang kita hanya bisa melihat lukisannya atau gambarnya misalnya. Ya. Apalagi kalau di situ ada apa itu selar air terjunnya. Masya Allah, luar biasa. Kalau mungkin kita orang Indonesia ini juga terlalu sering melihat hal-hal yang seperti itu ya. Tapi misalnya kayak orang Arab, orang dari Yaman, orang dari Arab Saudi atau dari negara-negara Arab datang ke Indonesia melihat air terjun. Kata mereka, jannatullah fil ardh. Ini surga Allah di dunia. Nah, artinya itu pemandangan yang mereka tidak bisa membayangkan, luar biasa indahnya. Ya. Nah, kenapa? Karena di negeri mereka kering. Nah, Syekh Abdullah Sulfiq, hafizahullah ta'ala, tinggal di salah satu daerah di Arab Saudi. Subhanallah, lupa namanya. Daerah ini terkenal kering. Terkenalnya karena kekeringannya. Kering. Nah, kalau di daerah yang lain kan meskipun kadang pasir, kadang-kadang masih terlihat ada pohon hijau. Kadang-kadang. Tapi daerah ini, subhanallah, apa namanya, di sana beliau menerima tafsir Al-Quran. Dia bercerita pernah beliau membawa namanya Hasrul Batin, dari namanya Asrul Batin. Beliau membawa Syekh Ahmad bin Yahya Najm rahimahullah. Nah, beda ya. Beliau dari Saudi Selatan. Nah, dari Jizah. Ya, datang ke daerah ini kaget yang ini. Subhanallah. Daerah antum ini la syajar wala hajar wala syai. Tidak ada pohon, tidak ada batu-batu, tidak ada padang pasir. Seakan-akan tidak ada kehidupan. Subhanallah, ada tafsir Quran juga. Nah, orang yang hidup di sana kalau sampai melihat kondisi di Indonesia, waduh, luar biasa. Saya boleh sulit yang tempat datang ada orang saya berapa tahun yang lalu. Diajak jalan-jalan melihat pemandangan luar biasa, enggak berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nikmatnya. Mungkin kita tidak terlalu merasakan itu karena memang kita tinggal di daerah yang banyak pepohonan, banyak tumbuhan. Tapi kalau seorang berasal dari tempat yang kering, melihat subhanallah indahnya alam Indonesia ini ya. Ketawang mau terus kemana, ke Bogor, puncak Bogor, waduh luar biasa ini. Nah, gimana kalau di surga? Al-Jannah. Jadi tidak bisa dibayangkan oleh Rasulullah SAW. Nasallallahu annakuna min ahli jannah. Fiha ainun tatazaffaqu miyahuha, yang mata airnya itu mengalir dengan derasnya airnya. Subhanallah. Airnya bermacam-macam, jangan dibayangkan bahwa air itu seperti Sungai Mahakam yang keruh. Nah, yang banyak kotorannya. Yang masih, jangan dibayangkan seperti itu. Baca bermacam-macam ayat, baca surah Muhammad, iya kan? Matalul jannati allati wa'iddat lil muttaqin. Matalul jannati allati apa? Matalul jannati allati wa'ida al muttaqun fiha anharu min ma'in ghayri asin wa anharu min min laban lam yataghayyar ta'ma wa anharu min asalin musaffa wa anharu min khamri ladzatin lisharibin. Itu sungainya. Empat jenis sungai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan itu baru perumpamaan. Ya hakikatnya gimana? Permisalan atau perumpamaan al-jannah yang dipersiapkan bagi orang-orang bertakwa yang dijanjikan untuk mereka. Di dalamnya ada air, air yang tidak pernah terjadi perubahan. Dari bening menjadi keruh itu enggak ada sama sekali. Bening terus, nikmat terus. Yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abada." Siapa yang minum sekali tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini satu jenis sungai yang lain. Wa fiha anharun min laban. Sungainya itu yang mengalir itu susu. Susu ya, so mengalir. Kita di dunia beli susu aja mahal. Susu anak 800 gram berapa? 60 ribuan. Mahalnya luar biasa. Al-Jannah sungai. Mau minum silahkan. Sungai yang lain lagi anhar. Min asalin musaffa. Madu. madu yang musaffa, yang betul-betul jernih. Nah, di dunia beli sebotol kecil madu itu berapa? Penjual herbal. Nah, satu botol berapa ya, Pak? Kalau yang kualitas bagus itu, waduh, lebih mahal lagi. Madu Yaman sih dong. Kemarin darah Saudi ada yang bawa dari Yaman. Setengah kilo 500 ribu. Ini madu kualitas super. Ya, madu Hadramaut. Isapan lebahnya itu dari sidr. Apa bahasanya? Sidr. Bidara. Nah, ini mahalnya luar biasa. Di jannah gratis. Sungai yang lainnya anharun. Min khamri. Khamr. Khamr tapi bukan khamr yang memabukkan, yang membuat seorang fly terbang melayang. Tapi yang dimaksud khamr apa? Lazzatin lisyaribin, lezat, nikmat bagi orang yang minum. Nah, ini baru dapat ceritanya. Allah Subhanahu wa taala baru mengusahakan. Nah, gimana hakikatnya? Jadi masyaallah, kalau seorang betul-betul mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, tidak ada nilainya dunia ini sama sekali. Tidak ada nilainya. Namun karena seorang belum melihat, tidak mengetahui hakikatnya, ditambah lagi berbagai macam syubhat, waswas atau syaitan yang menyebabkan seorang ragu ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, jadi akhir itu seperti terkaburkan. Terkaburkan dengan melihat kondisi dunia yang serba wah kelihatannya. Karena itu yang dia hasilkan. Dia menyangka bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan dunia. Namun bagi seorang mukmin, mereka akan menyisihkan segala waktu-waktu dan kesempatan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih nikmat. Nah, itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fiha ainun jariyah, di dalamnya terdapat mata air yang deras, airnya mancur dengan derasnya. Fiha sururun marfu'ah, fiha sururun 'aliyah, di sana ada ranjang-ranjang yang tinggi, terangkat. Ya, ranjangnya tinggi, terangkat. Oh, jangan dibayangkan kalau gitu nanti jatuh gimana. Jangan dibayangkan seperti itu. Terangkat menunjukkan nikmatnya dia. Nah, dalam memandang apa yang ada di sekelilingnya. Wa aqwabun mawdu'ah. Ay wa aqwabun mu'addatun, mu'addatun lisyaribin. Gelas-gelas yang telah dipersiapkan untuk minum orang-orang yang ingin meminumnya. Siap. Ya, jadi enggak perlu manggil pembantu. Kalau menurut saya ada semua itu. Nah, kan itu pengen langsung siap, langsung minum. Ya. Subhanallah. Wa namarik masbuhah, ay wa wasa'idu namarik, dari namrikah wisadah, bantal-bantal masbuhah yang tersusun rapi, al-wahidatu jamban ukhra, yang satu di samping yang lain. Jadi begitu ingin bersandar, langsung bersandar. Wa zaradiyu mabsuda, zaradiyu ay wa busutun kathiratun mahrusha, dan permadani, permadani yang banyak yang terbentang. Subhanallah, ini baru sebagian ya, ikhwan. Al-Qur'an sampai pada ayat yang ke-16. Ila huma aqul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu hasbukumullah.